Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang dengan segala limpahan nikmat dan berkat serta karunia-Nya kita dimudahkan untuk bisa bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dicintai dan dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkara tauhid, yang mana tauhid ini adalah pondasi yang sangat dasar di dalam agama Allah. Islamnya seseorang tidak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bahwasanya tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah perkara yang sangat prinsip tentunya. Barang siapa yang tidak mengakui dua persaksian ini, dia bukanlah seorang muslim. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendakwahkan Islam, yang beliau dakwahkan adalah perkara tauhid ini, mengajak umat manusia untuk hanya mengibadahi kepada Allah saja dan mengikuti syariatnya, yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ikrar kita, ikrar yang membutuhkan kita membuktikannya sebagai seorang muslim, mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan sebesar-besarnya perintah Allah, yaitu kita hanya mengibadahi Allah dan tidak mengibadahi yang selainnya, dan mengambil tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi jelas sekali bahwa tugas kita, fungsi kita sebagai makhluk di alam semesta ini adalah beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Segala kegiatan kita, segala kesibukan kita yang sifatnya duniawiyah, itu hanya sekedar penunjang, hanya sekedar sarana prasarana untuk satu tujuan di mana kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak lebih tidak kurang. Sehingga inilah yang membedakan kita dari makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini cukup banyak. Selain daripada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Yang membedakan manusia dan yang memuliakan mereka di mata Allah karena mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya tatkala orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, Allah samakan mereka dengan binatang ternak. Bahkan Allah katakan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Seperti yang Allah kabarkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-179, kata Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat yang mulia ini, kami telah persiapkan bagi neraka jahannam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Yang bagaimana mereka? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak mau memikirkan petunjuk Allah, agama Allah ini. Tidak mau mempelajarinya, memahaminya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga tetapi tidak, mereka punya mata tetapi mereka tidak mau melihat kebenaran itu. Kemudian apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Ya Allah yang menyatakan itu di dalam Al-Qur'an. Mereka itu laksana binatang ternak. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak sekalipun. Kenapa? Karena hewan-hewan itu, ya, meskipun mereka tidak sesempurna penciptaan manusia, hewan-hewan itu tetap punya tasbih, punya zikir kepada Allah. Hanya saja kata Allah di dalam Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk yang lain. Lah ini kok ada manusia yang diciptakan oleh Allah tugasnya untuk ibadah, tapi tidak mau ibadah. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Justru hanya sibuk dengan proses alamiah dalam kesibukan, kegiatan, kesehariannya seperti layaknya makhluk-makhluk yang lain. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak yang masih zikir dan mengingat Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Tentunya siapapun di antara kita tidak ada yang mau disamakan dengan hewan ternak. Manusia itu lebih mulia, akramakumullah. Ya. Tapi bedakan diri kita dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan ibadah kepada Allah. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, orang kalau ingin masuk ke dalam surga, syarat mutlaknya dia harus punya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau dia tidak punya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tauhid atau kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu adalah miftahul jannah, kunci seseorang masuk ke dalam surga. Kuncinya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, mengesakan Allah dalam hal peribadatan kepadanya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kunci dari surga. Seorang tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tanpa dia punya kunci. Iya. Maka demikian pula surga. Surga itu punya pintu. Surga itu punya pintu. Dan kunci yang bisa membuka pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Makanya dalam hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Karena la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Nah inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita merealisasikan kunci surga itu sehingga kita bisa membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Sehingga apa yang dijanjikan kepada kita untuk masuk ke dalam surga menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar angan-angan. Sebab yang namanya masuk ke dalam surga itu bukan hanya sekedar angan-angan, tapi dia merupakan perkara yang menuntut agar kita melaksanakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Oleh karenanya, disebutkan di dalam hadis Umar ibn al-Khattab dalam Sahih Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin yatawadda فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam wudunya atau dia menyempurnakan wudunya, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dipersilahkan dia masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Nah, maka butuh kita merealisasikan la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia tidak merealisasikan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah, dia pun tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ibaratnya dia punya kunci, tetapi kuncinya tidak ada giginya. Jadi blong. Sehingga dia tidak bisa membuka pintunya. Ya. Dan di antara tuntutan la ilaha illallah itu adalah bagaimana kita merealisasikan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak mengibadahi kepada yang selain Allah. Artinya tidak boleh sebagai seorang muslim kita berbuat syirik kepada Allah. Ini hal yang harus kita ingat. Jangan pernah sekalipun sepanjang hidup kita, kita berbuat syirik. Karena kalau sudah berbuat syirik, Allah haramkan atas kita surga. Gak bakal kita masuk ke dalam surga walaupun kita mengucapkan la ilaha illallah. Gak bakal. Kenapa? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40, kata Allah, la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, yakni bagi orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wa la yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Apakah mungkin seekor onta masuk ke dalam lubang jarum? Tidak akan pernah mungkin. Ini artinya adalah perkara yang mustahil. Orang-orang yang berbuat syirik maka demikianlah keadaannya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Hal itu adalah perkara yang mustahil. Dalam ayat lain Allah menyatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan atasnya surga. Surga itu diharamkan atasnya, dan tempat berpulangnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi kita tidak boleh hanya berpikir yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Ya. La ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, ada tuntutan-tuntutannya yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka dia tidak akan berfungsi. Makanya disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, bala, benar, itu adalah kunci surga. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci itu pastilah mempunyai gigi. Tahu kan yang di ujungnya itu? Ya, itu namanya gigi kunci. Sehingga kunci akan berfungsi kalau ada giginya. Kalau belum, tidak akan bisa membuka pintu. Nah, kata Wahab bin Munabbih, setiap kunci itu punya gigi. Fa in jitta biftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau membawa kunci yang ada giginya, pintu itu akan terbuka untukmu. Wa illa lam yuftah lak. Kalau engkau membawa kunci yang tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka pintu itu untukmu. Artinya la ilaha illallah itu ada kuncinya, ada giginya, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Tuntutan-tuntutan dari la ilaha illallah yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang harus kita pelajari. Ya, apa kandungan la ilaha illallah? Apa syaratnya? Apa yang diinginkan dari la ilaha illallah? Karena kalau hanya sekedar pengucapan saja tanpa ada konsekuensi dari itu, maka tidak ada manfaatnya. Ya. Sebab apabila seseorang melanggar apa yang diucapkannya, apa yang diikrarkannya kepada Allah, pasti Allah tidak akan meridhoinya. Ya. Kita saja kalau ada seseorang misalnya datang kepada kita, kemudian dia mengatakan sesuatu pengakuannya terhadap kita, tiba-tiba dia selisihi pengakuannya dengan perbuatannya, kita tidak akan ridho kepadanya. Iya kan? Maka Allah tabaraka wa ta'ala lebih mulia. Ketika kita mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, Anda seorang muslim sekarang. Apa yang ingin Anda buktikan bahwa Anda seorang muslim? Anda telah mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga Anda berhak untuk masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Nah, ini yang butuh untuk kita pelajari. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk selalu belajar, khususnya tentang perkara tauhid ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhah 'ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, khususnya tentang ikrarnya mengenai la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sehingga dia layak untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Pernah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada Al-Farazdad, "Ma a'dadta li hadzal yawm?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kematianmu? Al-Farazdad mengatakan syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Aku persiapkan untuk hari ini syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Maka berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ni'mal 'udhah. Perbekalan yang cukup indah. Lakin la ilaha illallah syurutan wa iyyaka wa qadhfal muhsanat. Akan tetapi la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat yang harus engkau penuhi. Dan hindari olehmu sikap suka menuduh wanita baik-baik dengan perkara puji. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya tidak cukup kita hanya mengatakan la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi amalannya berbeda dengan la ilaha illallah. Sehingga kita sangat khawatir orang yang seperti ini, dia tidak bisa masuk ke dalam surga sebab dia punya kunci yang belum. Tidak mempunyai bekal yang cukup untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Khususnya kalau dia sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan dosa syirik. Dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah berkaitan dengan dosa syirik, kata Allah di dalam hadis qudsi dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia berbuat syirik padaku dalam amalan itu, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Akan ditinggalkan oleh Allah dan perbuatan syiriknya. Nah, untuk kita bisa merealisasikan tauhid dan jauh dari perbuatan syirik, kita harus memperdalam tuntunan-tuntunan dari Al-Quran, bimbingan-bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Sehingga kita tahu apa itu tauhid, apa itu yang disebut dengan syirik. Ada dalilnya dari Al-Quran dan ada dalilnya dari sunnah Nabi. Tentunya kita enggak bisa mengklaim, oh ini tauhid, oh ini syirik, tanpa kita punya hujjah, tanpa kita punya argumen yang kuat, baik itu dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bukan hak kita untuk menentukan bahwa ini tauhid, ini keimanan, dan ini adalah perbuatan syirik. Ya. Ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim harus belajar perkara tauhid itu apa, perkara syirik itu apa. Jangan karena dia tidak mengerti, dia jatuh ke dalam perbuatan syirik, dia menyangka dirinya adalah seorang muslim, enggak tahunya dia sudah berbuat syirik yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin sekarang kita tidak merasakan dampaknya karena kita masih di alam dunia. Karena kita masih di alam dunia. Tapi ketika kita masuk ke alam kubur, alam perhitungan amal, demikian pula ketika kita sampai nanti di hari kiamat kelak, berada di hadapan Allah Jalla wa'ala, barulah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang merugi, yang amalannya dijadikan oleh Allah seperti habaan mansura, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Sebab Allah tidak menerima amalan tersebut ketika amalan itu tidak berdiri di atas at-tauhid, di atas la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar pembukaan tentang betapa pentingnya kita mempelajari perkara tauhid yang akan kita pelajari dalam pertemuan pada malam hari ini dan mungkin pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita akan membaca ya, penjelasan yang lebih rinci, lebih runut mengenai perkara-perkara tauhid dan masalah-masalah syirik yang terangkum dalam sebuah karya tulis yang ditulis oleh seorang imam besar, seorang pembaharu agama, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau terangkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita melihat dengan argumen yang kuat apa saja perkara-perkara tauhid dan mana saja masalah-masalah syirik yang harus dihindari oleh seorang muslim sehingga dia menjalani kehidupannya di bawah naungan Allah, di bawah cahaya dari Allah dan diberkati olehnya insyaallah ta'ala. Kita mulai pembahasan yang pertama. Buku ini adalah buku yang lengkap, nanti akan diterangkan mengenai apa itu la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, apa keutamaan la ilaha illallah, kemudian apa itu syirik, bagaimana bahayanya, apa saja itu perkara-perkara syirik, sehingga kita akan mengetahui secara detail pembahasan-pembahasan ini tadi dalam keadaan kita akan dipuaskan dengan argumen dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di awal buku beliau, Kitab Tauhid, wa qawlillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitab Tauhid dan ucapan Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, ini ayat yang sudah kita bacakan tadi yang menunjukkan bahwa fungsi hidup kita adalah untuk merealisasikan tauhid, melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, di tengah kehidupan ini kita jangan sampai lepas kendali. Kita lupa diri. Seolah-olah kita hidup untuk dunia. Ingat, kita ini hamba Allah. Ya. Tahukah Anda kenapa Anda Allah ciptakan di alam semesta ini? Anda diciptakan oleh Allah di alam semesta ini bukan hanya sekedar untuk Anda makan, untuk Anda minum, untuk hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, tidak. Anda lebih mulia dari semua itu. Anda sengaja diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia, yang memang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa itu? Ibadah kepadanya. Kemuliaan seorang hamba, kemuliaan seorang manusia ketika dia menghambakan diri kepada Allah. Di situ letak kemuliaannya. Dan akan hilang kemuliaannya kalau dia tidak mau lagi menghambakan diri kepada Allah. Maka hidup kita adalah untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Makanya lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah dalam ayat yang mulia ini, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang harus dikatakan oleh beliau? Allah ajari beliau, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, bahkan hidupku dan matiku, siapa yang punya? Untuk siapa? Allah ajari lillahi rabbil alamin. Semua harus diserahkan hanya untuk Allah, pemilik alam semesta ini. Itu yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quranul Karim. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepada Allah. Hidup kita, mati kita, gerak-gerik kita, bahkan diam kita, semuanya kita niatkan hanya untuk Allah saja. Ya. Kita menuju kepada Allah, hidup bersama Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah seorang muslim. Sehingga seorang muslim itu ketika dia bersama Allah, hidupnya untuk Allah, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, tidak akan ada satupun yang bisa membelinya. Tidak akan ada satupun yang bisa menguasainya. Tidak akan ada satupun yang bisa mengarahkan hidupnya. Tidak akan ada satupun yang bisa memperbudaknya. Kecuali hanya Allah. Ya. Karena dia hidup bersama Allah, untuk Allah, dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Nah, maka dalam ayat ini sudah Allah ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kita akan membaca penjelasan dari seorang ulama besar Saudi Arabia saat ini, yaitu Asy-Syeikh Ad-Doktor Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang beliau memaparkan tentang kitab ini dengan penjelasan yang cukup baik, simple, ringkas dan mudah dipahami. Memang sengaja beliau buat dalam bentuk yang dimudahkan bagi kaum muslimin agar mereka bisa memahami perkara tauhid dengan mudah dan memahaminya dengan benar. Kata beliau bahwa dalam ayat yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang pertama, kata beliau, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah ala jami'is thaqalain al jinni wal ins. Pelajaran pertama yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban mengesakan Allah dalam perkara ibadah atas segenap makhluk, baik jin maupun manusia. Jadi mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban manusia, bahkan juga kewajiban para jin. Ya. Harus menundukkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelumnya beliau menjelaskan mengenai makna al-ibadah. Kata beliau, al-ibadah itu adalah secara bahasa at-tadhallul wal khudu'. Ya. Makna ibadah secara bahasa adalah artinya merendahkan diri dan menundukkan diri. Atau dalam bahasa lain, menghambakan diri. Itu ibadah secara bahasa. Merendahkan, menundukkan diri, menghambakan diri, itu adalah ibadah secara bahasa. Secara istilah, makna ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Secara istilah yang syar'i, bahwa ibadah itu adalah nama, ya, sebuah kata yang merupakan nama yang mengumpulkan setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tampak ataupun yang batin. Jadi ibadah itu ternyata bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Banyak sekali ibadah itu. Ya. Ibadah itu adalah setiap perkara apa saja, baik itu ucapan atau perbuatan, selama dia dicintai dan diridhai oleh Allah, itu adalah ibadah. Apakah dia amalan lahiriah, ucapan lahiriah, ataupun batiniah yang ada dalam batin kita? Ya, kalau ucapan yang lahiriah jelas, setiap ucapan yang baik, bentuknya zikirkah itu, bacaan Al-Qur'ankah itu, ya, doa-doakah itu, nasihatkah itu, atau ucapan-ucapan yang baikkah itu, segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan kita secara lahiriah, itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita baca Quran, kalau kita zikir, kalau kita doa, kalau kita memberi nasihat, kalau kita mengajari orang dan lain sebagainya dari hal-hal yang dicintai oleh Allah, niatnya tidak boleh untuk selain Allah, karena dia perkara ibadah. Ya. Demikian pula amalan lahiriah kita. Ya, sholat, zakat, haji, umrah, i'tikaf. Ya. Apa saja amalan ibadah kita secara lahiriah yang dicintai dan diridhai oleh Allah dalam syariatnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibadah. yang enggak boleh kita peruntukkan bagi selain Allah. Kalau kita peruntukkan bagi selain Allah, namanya apa? Syirik kepada Allah. Itu namanya menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini yang lahiriah. Atau yang batiniah. Ya, ucapan-ucapan batin itu artinya adalah pembenaran kita. Ya, kejujuran kita kepada Allah itu ucapan batin. Demikian pula amalan batin seperti kita bertawakal, menyandarkan diri, rasa takut, berharap, ya, mempasrahkan segala urusan. Ya. Ini semua adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati yang hanya harus diserahkan kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada yang selainnya. Ya. Makanya kalau kita sudah mempasrahkan seluruh amalan lahiriah, demikian pula seluruh amalan batiniah, baik yang bentuknya ucapan maupun perbuatan, seorang muslim itu seorang yang tangguh, seorang yang kuat. Hidupnya bersama Allah, untuk Allah, dan dia akan yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah seperti ini, ya, tidak akan ada seorang pun yang bisa memudaratkannya tanpa seizin Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai oleh Allah. Jadi sekarang kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu adalah perkara yang umum. Kesimpulannya bahwa apa saja, saya ulangi, apa saja yang dicintai, diridhai oleh Allah dalam syariatnya, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan, baik secara amalan lahiriah atau batiniah, itu adalah perkara ibadah. Kalau sudah namanya ibadah, hukumnya apa? Harus hanya diserahkan kepada Allah saja. Tidak boleh diserahkan kepada yang selainnya. Karena menyerahkannya kepada yang selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan nanti akan kita bahas di mana syirik itu ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Akan ada pembahasannya nanti. Kemudian kata beliau, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari ayat ini, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins, penjelasan mengenai hikmah dari diciptakan jin dan manusia. Ya, tadi sudah kita tahu bahwa hikmah Allah di dalam menciptakan jin dan manusia adalah dalam rangka agar mereka bisa ibadah kepada Allah. Nah, itu hikmah kita diciptakan oleh Allah. Ya, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kehidupan dunia, bukan untuk ini dan itu. Hikmah Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Yang ketiga, annal khaliq huwallazi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluqu wa fi hadha raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Bahwasanya yang mencipta yaitu Allah, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, bukan yang selainnya dari yang tidak mencipta. Bukan yang selainnya dari apa saja yang tidak mencipta. Ya. Maka ini adalah bantahan kepada para penyembah berhala dan yang selain berhala. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala sering sekali menyebutkan di dalam ayat-ayat, kita dibawa untuk berpikir secara logis oleh Allah. Ya. Dimana yang menciptakan alam semesta ini siapa? Hatta orang-orang musyrik, sampai orang-orang musyrik yang diperani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam ini? Mereka menjawab, Allah. Ya. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang memberi pendengaran dan penglihatan? Mereka menjawab, Allah. Ya. Segala kuasa di alam ini adalah milik Allah. Lantas kenapa kalian tidak mau bertakwa kepadanya, tidak mau ibadah kepada Allah saja? Yang menguasai alam inilah yang pantas untuk hanya semata diibadahi. Bagaimana patung berhala akan diibadahi? Dia tidak menciptakan apa-apa, bahkan dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Di masa jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah itu, ya, mereka membuat sebahagian berhala mereka dari makanan. Dari kurma atau semacamnya, mereka buat patung berhala. Ketika mereka dalam keadaan krisis, kekurangan makanan, mereka makan itu Tuhan mereka. Ya. Menunjukkan betapa rendahnya akal pikiran mereka. Demikian pula, kalau mereka pergi perjalanan jauh, mereka membawa 3 batu. Yang kemudian nanti mereka susun untuk dianggap sebagai patung berhala mereka. Ketika mereka kekurangan air dan ingin untuk istinja, ya, membersihkan diri dari kotoran, maka mereka pakai batu-batu tadi. Sebelumnya mereka sembah, setelah itu mereka pakai untuk membersihkan kotoran mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan manusia dari kejelekan pikiran mereka dengan mengajak mereka hanya mengibadahi Allah saja, ya. Bagaimana patung-patung berhala, segala sesuatu yang selain Allah itu disembah dalam keadaan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka, diri mereka, mereka tidak bisa selamatkan, bagaimana mereka akan menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya? Apakah yang disembah itu patung berhala, atau yang disembah itu batu, atau yang disembah itu makanan, atau yang disembah itu pohon, atau kalau yang disembah itu adalah orang yang sudah meninggal, ya, dari kalangan orang-orang yang dianggap punya kedudukan di sisi Allah, apa saja yang disembah selain Allah, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan menyelamatkan yang selainnya? Dia tidak menciptakan apa-apa, bagaimana dia akan memberi kemanfaatan bagi yang selainnya? Maka dari sini, siapa yang berhak untuk diibadahi? Hanya Allah. Ya, hanya Allah saja. Karena Allah tabaraka wa ta'ala yang menguasai alam semesta, dunia dan akhirat, pantas untuk diibadahi oleh makhluknya. Kemudian yang keempat, kata beliau, ayat ini mengandung bayan ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih li'annahu huwal khaliq wa hum makhlukun, ya, keterangan bagaimana kemahakayaan Allah terhadap makhluknya dan kebutuhan makhluk kepada Allah, karena dialah sang pencipta dan mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nah, ini ada hal yang penting harus kita pahami. Ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan berarti Allah itu butuh sama kita. Allah itu gak butuh sama kita. Kita mau ibadah, gak mau ibadah, gak akan membahayakan Allah sedikit pun. Mau ibadah atau tidak ibadah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ketika kita ingkar sama Allah, yang kita bahayakan siapa? Apakah kita membahayakan Allah? Tidak. Yang kita bahayakan adalah diri kita sendiri. Allah sama sekali tidak akan terbahayakan. Ya. Kalau seandainya makhluk seluruh muka bumi ini, seandainya ini, tidak ada yang ibadah kepada Allah, Allah tidak akan terbahayakan dan tidak akan mengurangi kekuasaannya, kerajaannya sedikit pun, karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya dengan kekayaan yang mutlak. Kekayaan yang mutlak itu adalah kekayaan yang tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Beda dengan kita makhluk, kita ini fuqara, orang-orang yang pasti membutuhkan. Sekaya apapun manusia, pasti membutuhkan. Ya enggak? Coba cari orang yang paling kaya di muka bumi siapa? Tanya sama dia, kamu punya berapa pembantu? Berapa pekerja? Ya, berapa pelayan? Ya, menunjukkan betapa lemahnya dia. Semakin banyak pembantunya, pekerjanya, pelayannya, menunjukkan betapa lemahnya dia. Karena dia sangat membutuhkan kepada yang selainnya. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun Allah butuhkan untuk membantu Allah, untuk membuat Allah memerlukan kepada dirinya. Tidak. Allah itu maha kaya. Makanya dalam ayat tadi lanjutan Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu. Ya. Ketika Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah, kata Allah, aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Karena Allah enggak butuh sama kita. Ya. Enggak seperti orang-orang yang mendakwahkan sesuatu kemudian dia punya kepentingan. Mengajak yang lainnya kepada sesuatu, dia punya kepentingan. Tidak, Allah tidak. Ketika Allah menyuruh kita untuk ibadah, itu demi kemaslahatan diri kita sendiri. Allah tidak diuntungkan sedikit pun. Kalau kita tidak ibadah, Allah tidak akan terugikan dan tidak akan terbahayakan. Sebagaimana kalau seandainya kita ibadah kepada Allah, ya, semua muka bumi ini ibadah kepada Allah, tidak ada yang kafir, tidak ada yang ingkar kepada Allah, sedikit pun tidak akan menambahi kerajaan Allah, tidak sedikit pun menambahi kekuasaan Allah, tidak sedikit pun menambah kekayaan Allah, karena Allah tidak butuh kepada semua itu. Allah itu maha kaya dengan kekayaan yang mutlak. Tapi kenapa Allah perintahkan kita untuk ibadah? Itu demi kemaslahatan diri kita sendiri, kemaslahatan kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Kita kalau tidak ibadah kepada Allah, maka yang akan rusak adalah kehidupan kita. Alam ini akan rusak ketika alam ini dipenuhi dengan sikap-sikap keingkaran dan sikap menjauh dari Allah dan dari mengibadahi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima kata beliau adalah itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan adanya hikmah dalam perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Nah, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu ya. Ada dua atau sudah? Oh gitu ya. Misalkan oh ya boleh. Ya silakan. Apa kita lanjut? Oh sudah. Oh gitu. Nggak apa ditunda azan. Atau azan aja dulu kita nanti. Biar nggak telat azannya. Azan aja dulu. Thank you. Jadi pelajaran yang kelima kata beliau adalah itsbatul hikmati fi af'alillah subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena tidak ada satupun dari perbuatan Allah pasti Allah melainkan pasti Allah mempunyai hikmahnya. Ya. Makanya dalam perbuatan-perbuatan Allah itu kata para ulama bahwa semua perbuatan Allah itu pasti baik. Meskipun dampaknya pada manusia ada yang tidak baik. Tapi Allah melakukannya pasti baik. Kenapa? Karena pasti mempunyai hikmah. Ya, misalnya Allah menakdirkan pada seseorang, Allah mengambil salah satu dari keluarganya. Mungkin dampaknya bagi manusia itu tidak baik, karena ada salah satu anggota keluarganya yang dia cintai diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah memperbuat hal itu pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Kenapa? Karena perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Hanya saja sering sekali akal kita tidak mampu mencerna apa hikmah di balik itu. Atau kalaupun ada yang mampu kita cerna, yang ada yang mampu kita ketahui, ada yang mampu kita tangkap dengan akal pikiran kita, yang tidak mampu, yang tidak bisa kita cerna jauh lebih banyak. Misalnya, kenapa sih Allah kok menciptakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu? Kenapa enggak Allah beri petunjuk aja semua sehingga setiap orang, setiap manusia di alam ini mengibadahi Allah dan tidak ada yang kafir, tidak ada yang berbuat syirik? Apakah Allah mampu? Tentu mampu, sangat mampu. Allah sangat kuasa untuk itu. Allah apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah dan jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kenapa Allah tidak melakukannya? Karena semua itu diciptakan, diperbuat oleh Allah dengan hikmah. Memang nampaknya ketika adanya orang-orang kafir, ketika adanya orang-orang musyrik, ketika adanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, seolah-olah ini jelek. Jelek kalau kita memandang dari sisi makhluknya. Tapi dari sisi Allah yang memperbuatnya pasti baik. Ketika Allah menciptakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah melakukannya pasti mengandung hikmah. Tidak mungkin tidak. Sebagiannya mungkin bisa kita cerna dengan akal kita, sebagiannya tidak, dan masih banyak yang tidak daripada yang bisa kita mampu untuk mencernanya. Sebagai contoh, ya, ketika Allah menciptakan misalnya syaitan, ya, yang menggoda manusia, itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, Allah syariatkan amalan bertaubat kepada Allah. Amalan taubat yang sangat mulia, yang dicintai oleh Allah, yang Allah sangat bergembira kepadanya. Kalau seandainya tidak ada syaitan yang menggoda manusia untuk berbuat maksiat, untuk ingkar, untuk durhaka, untuk kafir kepada Allah, kalau semua orang mendapatkan hidayah begitu saja, tidak ada syariat taubat. Hilang kemuliaannya. Ya. Nah, demikian pula syariat-syariat yang lain. Ya, syariat kita beristighfar kepada Allah. Ya, syariat kita berjuang di dalam bersungguh-sungguh mengamalkan agama Allah. Kalau tidak ada syaitan yang menggoda kita, apakah ada itu semua? Pasti ada hikmah. Ya, maka semua perbuatan Allah pasti baik, tidak mungkin tidak. Nah, maka di antara hikmah Allah itu yang Allah memperbuat menciptakan manusia dan jin adalah Allah menginginkan untuk agar mereka beribadah kepada Allah. Sekarang ada satu pertanyaan. Bukankah Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah? Iya kan? Kenapa tidak semua manusia dan jin ibadah kepada Allah? Padahal Allah ciptakan mereka untuk ibadah. Apa jawabannya? Allah menghendaki menciptakan mereka dengan tujuan apa? Agar mereka ibadah. Tapi realitanya, kenyataannya tidak semua manusia, tidak semua jin mau ibadah kepada Allah. Ya, di antara manusia ada yang muslim, ada yang kafir, gitu kan? Ada yang di antara muslimin pun ada yang taat sama Allah, ada yang durhaka, suka berbuat maksiat, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangannya. Begitu pula di kalangan jin. Sama. Kenapa semua itu? Padahal Allah ciptakan mereka untuk ibadah kepada Allah. Nah, di sini jawabannya para ulama terangkan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah yang syar'iyah, ada kehendak Allah yang kauniyah namanya. Kehendak Allah syar'iyah itu adalah kehendak Allah di mana Allah menghendaki itu dalam syariatnya. Dan kehendak Allah yang Allah kehendaki di dalam syariatnya ini pasti dicintai oleh Allah. Tapi dia belum tentu terjadi. Tidak pasti selalu terjadi. Ya. Contohnya ini, masalah ibadah. Dia dikehendaki oleh Allah di dalam syariatnya. Dan dia pasti dicintai oleh Allah. Tapi dia belum tentu pasti terjadi pada setiap makhluk. Yang kedua ada kehendak Allah yang kauniyah, yaitu kehendak Allah yang berupa ketentuan takdir Allah di alam semesta ini yang tidak mungkin tidak pasti terjadi. Namun tidak semua kehendak Allah yang kauniyah yang merupakan ketentuan takdir Allah di alam semesta ini tidak semuanya dicintai oleh Allah. Ya. Allah menghendaki secara ketentuan takdirnya untuk alam semesta ini bahwa di alam semesta ini ada orang-orang kafir, ada orang-orang zalim, ada orang-orang fasik. Ya. Apakah mereka dicintai oleh Allah? Tidak. Ya. Allah tidak mencintai mereka karena Allah menghendaki mereka ibadah dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kehendak Allah itu ada dua. Ada yang syar'iyah, yang Allah kehendaki dalam syariatnya dan pasti dicintai oleh Allah, tapi secara real kenyataan belum tentu terjadi pada setiap makhluk. Ada yang real pasti terjadi di alam semesta ini pada setiap makhluk, yaitu kehendak Allah kauniyah, tetapi belum tentu dia dicintai oleh Allah. Misalnya pada diri seorang muslim yang rajin ibadah kepada Allah, kita katakan pada dirinya ada dua kehendak Allah, kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Secara syar'iyah dia muslim, ya, dicintai oleh Allah. Ya, di dalam syariatnya Allah menghendaki seorang itu menjadi muslim dan tunduk ibadah kepada Allah. Secara kauniyah terjadi real, ada orangnya, yaitu pada diri seorang yang muslim dan taat kepada Allah. Pada diri seorang kafir, pada diri seorang yang kafir, ya, apakah pada dirinya ada dua kehendak Allah? Tidak, hanya satu, yaitu kehendak kauniyah, di mana Allah menghendaki dia terjadi secara takdir Allah di alam semesta ini, tapi Allah tidak mencintainya dalam syariatnya. Nah, apa yang Allah katakan di dalam ayat ini adalah kehendak Allah yang syar'iyah. Ya, kehendak Allah yang syar'iyah, yang belum tentu terjadi pada setiap manusia, tapi pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkatan kepada kita pada pelajaran yang sedikit ini. Semoga apa yang sudah kita ambil bisa memberi kita tambahan ilmu dan bermanfaat untuk keislaman kita. Wabillahi taufik. Sesudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.